Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ. Masih di kitab Al-Ikhlas dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. An Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyyah. Wa bi riwayah bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Ada riwayat dengan mufrad satu, niat itu, tetapi dengan al berarti dia umum juga. Wa fi riwayah bin niyat, di satu riwayat dikatakan bin niyat, dengan niat-niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi SAW kemudian mencontohkan, pamakana hijrotuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrohnya itu kepada Allah dan Rasulnya, hijrohnya kepada Allah dan Rasulnya. Fa hijrotuhu ilallah wa rasulih, maka hijrohnya kepada Allah dan Rasulnya. Pamakana hijrotuhu ila dunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrohnya bertujuan dunia yang ingin dia raih, awi imra'atin yang kiwa atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara, maka hijrah dia kepada apa dia berhijrah. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Kita bacakan saja di sini. Untuk pengenalan juga, pengenalan tentang pembahasan masalah hadis, karena ini matan kitab. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz, wa za'ama ba'dul mutaakhirin anna hadzal haditsa balagha mablaghat tawaturi. Sebagian kalangan ulama mutaakhir sekarang ini, ulama masa beliau, mengatakan bahwa hadis ini sudah derajatnya mutawatir. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan. Saking banyaknya, itu kadang kita enggak perlu sampai ngecek sanadnya. Karena saking banyaknya itu sudah benar itu, langsung begitu. Karena saking banyaknya, jadi sampai enggak perlu ngecek sanadnya. Seperti misalnya, ini contoh saja. Kabar bahwa kalau di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Berapa jalan periwayatannya, kisahnya? Bisa dihitung enggak? Nah, apakah kita terus meneliti, kamu dengar ini dari siapa? Kamu dengar Ka'bah di dalam Masjidil Haram dari siapa? Dan fulan, oh fulan, fulan dengar dari siapa? Kan enggak? Itu saking mutawatirnya gitu, sampai wah enggak usah dicek sudah benar. Ini pengenalan, sedikit-sedikit pengenalan tentang mutawatir. Tapi kata Al-Hafidz, walaysa kadzalik. Ya. Hadis ini sebenarnya tidak mutawatir. Fa innahu infarada bi Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Karena hadis ini ya, diriwayatkan dari satu jalan sebenarnya sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Anshari an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Mendengar dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ke atas. Nanti sampai kepada singkat saya setelah ini adalah Al-Qamah. Al-Qamah kemudian mendengar dari Umar bin Khattab. Bisa dicek nanti di Sahih Bukhari yang nomor 1 ya. Saya terlupa sana ya. Tumarwahu anil Anshari khalqun katsir. Nah, setelah Yahya bin Sa'id Al-Anshari yang ke bawah itu baru banyak yang meriwayatkan. Kalau mutawatir itu ya dipersyaratkan sejak dari awal sanad itu sudah banyak. Kalau ini enggak, ini dari beberapa tobaqoh tingkatan. Nah, baru dari sini baru banyak. Nahwu mi'atai rawin. Bahkan yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari itu sekitar 200 rawi. Waqila sab'u mi'ati rawin. Bahkan ada yang mengatakan enggak, 700 bahkan. Katanya. Insyaallah. Waqila aktsaru min dzalika. Bahkan ada yang mengatakan enggak, lebih dari 700. Waqad ruya min turukin katsirah ghairi tariqil Anshari. Juga diriwayatkan dengan jalan yang banyak selain jalannya Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Walaa yasihu min hasyai. Ya, tapi yang lain tadi tidak sahih. Kata qala al-Hafidz Ali ibn al-Madini wa ghairu. Demikian yang disebutkan oleh al-Hafidz Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini salah satu juga ulama hadis. Beliau sezaman dengan al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ali ibn al-Madini. Berarti kalau zaman dengan Imam Ahmad masih di atasnya Imam Bukhari. Di atasnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa ghairuhu min al-a'immah, dan yang selainnya dari para imam. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi rahimahullah, la a'lamu bidzalika khilafan baina ahlil ilmi wallahu a'lam. Aku tidak mengetahui adanya khilaf ya di kalangan ahlul hadis ya, ahlul hadis. Wallahu a'lam. Nah, yang kita bahas sekarang dari hadis ini, innamal a'malu binniyat. Yang pertama maknanya innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu dia dikatakan soleh atau amal ghairu soleh, tidak soleh itu dari sisi niat dengan makna ikhlas. Jadi kalau pada pembahasan ulama-ulama zaman dulu dikatakan niyah itu dari sisi ikhlas atau tidak. Makanya dikatakan innamal amal biniat, amalan-amalan tergantung niat. Maksudnya amalmu itu soleh dan mendapatkan ajr, mendapatkan pahala atau tidak, tergantung niat, tergantung ikhlasmu. Itu yang pertama. Dan ini mafhum. Yang kedua maknanya innamal a'malu binniyat, la amala illa walahu niyyah. Tidak ada satu perbuatan pun kecuali pasti ada niatnya. Kecuali pasti ada niatnya. Kayak tadi sore ya, jam 3:15 mungkin kita mendengar adzan. Terus kita hentikan aktivitas ya. Kita hentikan kerjaan kita ya. Pakai gamis, berwudu, datang ke masjid, berdiri di shof. Itu kira-kira untuk apa? Salat apa? Salat asar kan begitu. Jadi apa yang dia lakukan itu menunjukkan kalau dia itu hendak salat asar kan? Berjamaah. Itu sudah disebut sebagai niat. Itu sudah disebut sebagai niat. Kalau misalnya ini besok puasa Ramadan ya, dia tadi jam 3 atau setengah 4 dini hari sebelum subuh bangun, ya. Minum, makan, disebut apa? Sahur. Untuk apa? Untuk puasa. Jadi perbuatan dia itu sudah menunjukkan dia itu punya niat untuk puasa begitu. Sehingga dari sini tidak ada amalan kecuali pasti ada niatnya. Artinya kalau orang itu dia berdiri, ya, hendak sholat kemudian bertakbir, enggak jadi, diulangi lagi. Allah, enggak jadi lagi. Diulangi lagi, enggak jadi lagi. Ketika ditanya kenapa kok diulang-ulang terus berulang ihramnya, saya tadi belum niat. Mungkin tidak. Enggak mungkin. Kenapa? Karena wudhumu itu sudah menunjukkan kamu itu hendak sholat begitu. Sampai pernah ya, ini kalau ini saya dawati sendiri, ya. Ada orang itu di tempat wudhu, ini baru di tempat wudhu, belum masuk masjid, di tempat wudhu. Bismillah. Sudah sampai tangan, ya. Diulang lagi, bismillah lagi. Sampai kasihan lihatnya itu, ya. Kasihan benar. Sampai mungkin dia khawatir, ya, sesuatu keluar begitu, ya, membatalkan niatnya itu, kakinya tuh sampai disilangkan begini. Sorry, sampai disilangkan begini kakinya, terus dia ulang lagi wudunya, bismillah. Karena wudu disampainya, selesai wudu tak tegur. Mas, kalau Anda sudah mau berwudu itu sudah niat. Dia hanya mengangguk, iya ya. Tapi dulang lagi, bismillah. Ya sudah satu. Sampai sholat jamaah itu, ya, sholat jamaah itu hampir selesai. Ini orang baru masuk ke sok, baru masuk ke sok, takbiratul ihram diulang-ulang lagi. Ya. Jadi kasihan, ya, penyakit was-was. Kalau istilahnya was-was itu, ya, di dalam fikih itu seperti itu. Sesuatu yang mengganggu hatinya yang sebenarnya enggak ada hakikatnya sama sekali. Dia bilang dia belum berniat, ya enggak mungkin. Dalam kondisi sadar melakukan hal-hal tadi itu pasti sudah berniat. Makanya kata para ulama, an-niyatu hiya inbi'atsul qalbi. Niat itu tergeraknya hati. Kalau hati kita sudah tergerak melakukan sesuatu, berarti dikatakan sudah niat. Nahwa ma yarahu muwafiqan li ghoradin halan wa ma'ala. Tergeraknya hati menuju kepada satu tujuan yang menurut dia sesuai. Menurut dia sesuai bagi dirinya. Halan wa ma'ala. Halan wa ma'ala itu baik untuk sekarang maupun nanti. Nah, di definisi niat itu tidak ada istilahnya talafut, tidaknya istilahnya melafadzkan niat itu tidak disebut di situ. Nah. Bagaimana dengan labbaik Allahumma labbaik? Itu kan dilafadzkan, ya. Tapi ini sebutannya talbiyah dan bukan niat. Labbaik Allahumma hajjatan wa umratan, bisa begitu. Haji dan umrah sekaligus. Labbaik Allahumma umratan, umrah dulu misalnya. Ini namanya talbiyah dan bukan melafadzkan niat. Baik. Jadi mana yang kedua adalah tidak ada amalan kecuali dia pasti ada niatnya. Bahkan tidak mungkin seseorang untuk disuruh melakukan amalan tanpa niat. Terbayang enggak? Melakukan sesuatu tapi tanpa niat gitu. Enggak terbayang, karena dia menggerakkan tangannya pun berarti di hati itu sebelumnya kan sudah ada niat untuk gerakkan tangan. Makanya salah seorang ulama mengatakan laukullifna amalan duna niyah lakana taklifan ma la yutaq. Seandainya kita itu disuruh untuk melakukan satu amalan tanpa niat, maka itu adalah perintah yang enggak mungkin bisa dikerjakan. Itu perintah yang gak mungkin bisa dikerjakan. Makanya, ya, dengan ini semoga terobati, sebagian dari kita mungkin yang kadang masih was-was, tadi sudah niat belum, semoga terobati dengan yang seperti ini. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya lurus, niatnya lillahi ta'ala, berarti akan mendapatkan pahala dari Allah. Begitu. Tapi kalau niatnya itu bukan lillahi ta'ala, ya, maka dia tidak akan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan lillah secara total. Dicontohkan oleh Nabi SAW tentang masalah hijrah. Hijrah itu amalan yang besar, amalan yang tinggi. Mana hijrah? Al-intiqalu min baladi syirki awil kufri ila baladil islam. Mana hijrah yang pertama adalah berpindah dari negeri kesyirikan, negeri kekufuran ke negeri Islam. Ke negeri Islam. Sebagaimana yang dahulu dilakukan ya, oleh Rasulullah dan para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dia yang pertama. Mana hijrah yang kedua? Ya. Hujrunul maksiyah. Hujrunul maksiyah itu meninggalkan kemaksiatan. Itu kalau secara bahasa juga hijrah. Sehingga ya diriwayat Al-Bukhari juga ada singkat saya. Nabi Muhammad SAW mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang dia meninggalkan apa yang Allah larang. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang gitu. Maka itu juga sudah masuk di dalam kata-kata hijrah. Nah, meninggalkan apa yang dia larang. Lah kalau dia berubah menjadi Islami menurut ya, pengakuannya, jadi pakai gamis, gitu kan ya? Jadi pakai sorban gitu kan ya. Jadi berzikir, banyak berzikir, sholat jam 5 waktu. Tapi ngebandnya masih belum dia tinggalkan. Sudah pakai pakaian seperti itu, main musik manggung lagi. Makanya seperti ini belum disebut sebagai al-muhajir. Belum secara totalitas disebut sebagai seorang yang berhijrah. Kalau yang namanya hijrah kayak tadi Nabi mengatakan man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ma itu umum sifatnya. Seluruh apa yang Allah larang. Itu dikatakan orang yang berhijrah. Nah. Kemudian ada dua contoh di sini. Yang pertama orang yang niatnya ikhlas dan orang yang niatnya dunia. Ketika niatnya ikhlas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian balasannya, kata beliau, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Coba perhatikan, Nabi tidak menyebut jumlah pahala. Misalnya dia mendapatkan 100 pahala, kan tidak kan? Dia mendapatkan 1000 pahala juga tidak disebut seperti itu. Tapi Nabi hanya mengatakan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya ini menunjukkan ya, betapa besarnya seseorang itu ketika dia hijrahnya benar-benar ikhlas kepada Allah, ya, niatnya dan mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saking besarnya itu ya, Nabi kemudian mengungkapkan dengan ucapan beliau, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dirasakan ya. Nah itu ya, untuk menunjukkan sekali lagi besarnya pahala orang yang hijrahnya ikhlas lillahi ta'ala dan juga menjalankan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Makanya kalau jadi pertanyaan, kok gak disebut saja ya, pahala 1000, pahala 100.000 misalnya, atau pahala 700.000, enggak. Ini lebih dari itu. Makanya dikatakan hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Nah, sebaliknya yang hijrahnya kepada dunia, itu yang hendak diarai atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kepada apa dia berhijrah. Kata para ulama, ini yang dimaksud untuk mentahkir. Mentahkir itu adalah merendahkan niatan dunia dalam masalah ibadah. Kalau hijrahnya kepada dunia, sudah. Dunia itu kan banyak, ya. Makanya tidak disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dunia itu banyak. Makanya Nabi mengatakan ila ma hajara ilaih, kepada apa dia berhijrah. Silakan dari perkara dunia kamu cari apa begitu. Maka hijrahmu ya, yang kamu dapat ya itu saja. Menunjukkan kalau niatan dunia banyak macamnya. Tapi kalau niatan lillahi ta'ala itu cuma satu. Makanya Nabi mengatakan fa hijratu ilallah wa rasulihi. Kalau niatan lillahi ta'ala itu cuma satu. Tapi kalau niatan ibadah itu karena dunia, oh banyak sekali. Makanya Nabi tidak mendaftar di sini apa saja. Hanya mengatakan hijrahnya kepada apa dia berhijrah. Dan sekali lagi ada makna tahkir. Makna tahkir itu makna merendahkan gitu. Hah? Kamu beribadahnya untuk dunia? Paham ya? Kamu berhijrahnya untuk ngejar wanita yang pengen kamu nikahi itu. Kamu taklim, kamu ngaji hanya biar dapat akhwat yang kamu pengen nikah itu. Ini ada loh ini. Yang terakhir ini ada dan terjadi. Seseorang bukan dari Salafi, bukan dari Ahlus Sunnah, ya. Tetangga kosnya seorang akhwat Salafi ya. Sehingga dia kemudian ikut ngaji Salafi tampaknya itu karena biar mulus nanti ta'arufnya. Setelah itu dia bergabung lagi dengan kelompoknya. Nah, hakikat. Jadi itu sekilas ya. Sekali lagi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya itu menggambarkan tingginya nilai seseorang yang dia ikhlas di dalam ibadahnya. Baik. Masih tentang al-ikhlas. Hadis yang ke-11, hadis yang sahih juga. An Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghzu jaysunil ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Nabi SAW, jadi beliau itu menggambarkan itu apa yang akan terjadi. Ada sekelompok pasukan, mereka hendak memerangi Ka'bah, ya ini hendak ya, merobohkan Ka'bah. Tapi ini bukan Abraha dan pasukannya, bukan. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi, ketika pasukan itu sampai di tanah yang kosong gitu. Beda itu tanah yang luas, panjang, kosong. Yukhsabu bi awwali wa akhirin, ternyata ditenggelamkan dari yang paling awal sampai yang paling akhir, tenggelam semua ke bumi. Qalat, maka Aisyah mengatakan qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa ditenggelamkan semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, dari yang paling depan sampai yang paling belakang, padahal di antara mereka itu ada aswaquhum, yakni orang-orang yang niatnya hanya mau dagang saja gitu. Jadi cuma ngikut di belakang, dia enggak pengen untuk memerangi Ka'bah. Dia enggak punya niatan untuk juga ikut merobohkan Ka'bah. Dia cuma itu ada rombongan ke sana, saya juga mau ke sana, dia ikut di belakangnya. Padahal dia tahu ini rombongan hendak memerangi Ka'bah gitu. Paham ya? Dalam kondisi dia tahu, tapi dia hanya sekitar sejalan aja lah, bareng aja. Nah. ini yang tidak berniat untuk memerangi kata kok juga ditenggelamkan. Makanya Isa akhirnya waman laisa minum, bahkan ada orang-orang yang sebenarnya bukan termasuk mereka gitu. Enggak termasuk mereka, hanya sekedar jalan bareng. Qala, Nabi SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kata Nabi SAW, itu mereka ditenggelamkan dari yang depan sampai yang terakhir, kemudian nanti itu baru dibangkitkan sesuai niat mereka. Sesuai niat mereka nanti pas kebangkitan. Tapi ketika di dunia ini gara-gara mereka ngikut meramaikan pasukan yang hendak memerangi atau merobohkan Ka'bah ini, ya mereka kena. Mereka kena khosaf itu tadi, penenggelaman itu tadi. Nah, ini seperti yang kita katakan tadi, ya, seperti yang kita katakan tadi bahwa dikatakan ini bukan pasukan Abraha itu, beda. Ya, kalau ya pasukan Abraha itu kan tidak ditenggelamkan kan? Warsalna alaihim, nah, toiron ababil, tarmihim ijaratim min sijil. Baca Allah muka usimakut. Azab mereka kan seperti itu. Ya. Azab mereka Abraha dan pasukannya itu, itu kan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ababil itu bukan nama burung ya. Kalau kita dulu kan taunya burung ababil, bukan. Ababil itu dalam bahasa Arab yang diterangkan, singkat saya di tafsir Ibnu Katsir, ababil itu maksudnya jamaat gitu, jamaat, yakni berbondong berkelompok-kelompok, itu sebutannya ababil. Bahkan dikisahkan di situ, ya, itu kan tafsirnya fajal kasum makul, itu kan kami jadikan pakai seperti daun yang dimakan, gitu kan. Batu itu kalau mengenai dada mereka tembus sampai belakang. Terus, kalau mengenai kepala mereka tembus sampai bawah. Batu tadi itu. Dan sebagian dari mereka lari. Balik kemana? Ke Yaman. Lari balik ke Yaman. Ya. Dan Allah SWT, ya, takdirkan, nah, berdasarkan hikayat ini, sebagian dari mereka masih hidup sampai situ. Tapi begitu sudah selesai cerita kepada masyarakat di situ, ya, terbelah dadanya karena azab tadi. Alhamdulillah, seperti itu. Nah, sehingga yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini itu bukan pasukannya Abraha, ini bukan pasukan gajah. Faedah yang berikutnya, madarat atau mafsadah yang akan menimpa seseorang yang ikut meramaikan, ya, seperti ini, kejadian-kejadian atau meramaikan peristiwa atau acara-acara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau azab itu turun di saat itu, ya, walaupun dia enggak setuju, tapi dia ikut meramaikan di situ, dia bisa kena azab tersebut. Ya. Makanya benar-benar ya kita hindari, ya, hal-hal yang seperti ini. Nasrullah Sallama. Ini buktinya mereka-mereka yang tidak termasuk pasukannya tadi, ya, tetap juga ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ikut meramaikan mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Al Bukhari juga Imam Muslim dan yang selain keduanya. Nah, hadis yang berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. kami kembali pulang dari perang Tabuk. Tabuk itu satu daerah yang berbatasan dengan negeri Syam, dari Madinah ke utara. Yang dulu negeri Syam ini itu adalah negerinya orang-orang Rum, orang-orang Nasoro, orang Romawi dulu. Nah, ketika itu ya, Nabi SAW berangkat bersama dengan pasukan beliau, para sahabat, untuk memerangi Rom. Dan ketika di sana, yakni di Tabuk, ya, menunggu sampai lama, ternyata Allah SWT lemparkan ketakutan, ya, rasa takut, rasa gentar, begitu, rasa gentar di pasukan Romawi, sehingga tidak ada dari mereka yang berani untuk kemudian menghadapi kaum Muslimin. Demikian kalau zaman dahulu, ya, kaum Muslimin itu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melemparkan rasa gentar, rasa ciut, takut, ya, di hati musuh-musuh mereka sejarak sebulan perjalanan. Jadi sebelum sebulan sampai itu mereka sudah kocar kacir, sudah takut mereka. Rasulullah SAW mengatakan nusir tu birru'bi masirata syahrin. Aku ini diberi nasr, diberi pertolongan dengan ar-ru'b. Ar-ru'b itu gentar, takut gitu. Nyalinya menjadi ciut, ya, para musuh itu tadi. Masirata syahrin, sejarak sebulan perjalanan. Ma'an Nabi SAW bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami pulang dari Tabuk. Faqala, nah, di tengah perjalanan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan inna aqwaman khalfana bil Madinah masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzru. Sesungguhnya ada orang-orang yang di belakang kita, di belakang kita maksudnya tertinggal di Madinah, masalakna syi'ban, tidaklah kita itu menempuh syi'b, itu jalan yang di gunung itu. Ada jalan-jalan yang di bukit itu namanya syi'b. Walau wadian, tidak pula kita menempuh perjalanan melalui wadi. Wadi itu lembah. Kalau ada dua gunung, dua bukit yang bertemu, maka yang tengahnya itu namanya wadi. Ya, biasanya untuk jalan. Illa wahum ma'ana. Kata Nabi, kecuali itu orang-orang yang tertinggal di Madinah sejak kita berangkat itu, mereka tetap bersama kita. Masa bersama kita itu seolah-olah mereka juga berangkat dan mereka mendapatkan pahala walaupun enggak berangkat. Walaupun tidak berangkat. Habazahumul udhru. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak berangkat tadi disebabkan karena udhur, tertahan oleh udhur. Kalau seandainya tidak udhur, mereka juga berangkat. Ini enggak berangkat kan? Tapi karena besarnya pahala niat itu tadi, maka tetap mendapatkan pahalanya. Biasa datang daurah misalnya, ya, umat Salengka datang ke Cirebon, datang ke mana lagi, Kuningan, ya, datang jauh lagi ke Jawa Tengah sana, biasa datang. Kodarullah, satu ketika mau daurah, ya, dia sakit. Duh, ini kalau enggak sakit ya anak ikut ini, ya. Walaupun dia enggak berangkat itu, ya, tapi dia tetap dapat pahalanya seperti orang yang berangkat. Seperti orang yang berangkat daurah ibadah. Berangkat ta'lim. Tapi karena udzur, ya. Karena memang ada udzur. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhuhu. Ini riwayat Al-Bukhari. Al-Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dengan lafaz An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad taraktum bil madinati aqwaman masirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum. Sungguh kalian meninggalkan orang-orang di Madinah yang tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidaklah kalian menginfakkan satu nafkah atau sedekah kalau bahasa kita, tidaklah kalian menyeberangi lembah kecuali mereka juga bersama dengan kalian. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana bisa mereka bersama dengan kita padahal mereka tetap berada di Madinah? Qala habasahumul maradu. Itu karena mereka tertahan oleh sakit. Ini karena tertahan oleh sakit. Faedahnya adalah seseorang ketika terhalangi dari satu amalan yang besar, satu amal ibadah, ya, karena udur, karena sakit, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti orang yang beramal amalan tersebut. Misal, sholat berjamaah dibandingkan orang yang sholat sendiri, berapa kali lipat pahalanya? 27. Sebagian riwayat mengatakan 25. Itu yang kata sebagian ulama menyatakan kok berbeda 125, 127. Itu tergantung dari amalan-amalan yang dia lakukan sejak dari rumah sampai nanti pulang lagi, sehingga nanti akan bertingkat, akan berbeda dengan 25 dan sampai 27. Nah, dia biasa ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Satu ketika sakit ya, sakit dia, gak bisa berangkat berjamaah di masjid, akhirnya sholatnya sendiri. Nah, yang seperti ini walaupun dia sholat sendiri tapi tetap mendapatkan pahala 25 atau 27 kali lipat itu tadi. Kenapa? Tertahan oleh sakit. Tertahan oleh sakitnya. Sehingga ketika kita sedang sehat itu, kumpulkan seluruh amalan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena nanti ketika sakit, walaupun kita enggak lakukan amalan tadi itu, yang ketika sehat kita sering lakukan, kita tetap mendapatkan pahala seperti saat melakukannya. Atau terbiasa qiraatul Al-Qur'an misalnya, baca qiraat Al-Qur'an dalam sehari satu halaman, dua halaman misalnya, atau bahkan setengah juz atau bahkan satu juz. Ketika sakit enggak mampu kan? Sehingga enggak bisa baca Qur'an sebanyak itu, atau bahkan enggak bisa baca Qur'an karena sakit. Tapi karena yang kemarin sudah terbiasa itu, walaupun antum enggak baca Quran ya, tapi antum dalam sehari itu juga pahalanya sama seperti ketika sehat kemarin. Begitu, paham ya? Itu kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khudh min sihhatika limaradik. Ambil sehatmu sebelum sakitmu. Ambil sehatmu sebelum sakitmu. Kenapa? Karena orang yang sakit ya, nanti akan ada dua keadaan. Satu keadaan ya sakit aja biasa gitu. Ya. Dia mendapatkan kafaroh dosa, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ada golongan yang lain, dia mendapatkan kafaroh dosa, mendapatkan ampunan dari Allah sekaligus amalan pahala tetap berjalan seperti apa yang dia lakukan ketika sehat. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Kalau seorang hamba itu sakit atau sedang melakukan safar, yang namanya sakit akan banyak terhalangi dari amalan saat sehat. Yang namanya orang safar akan terbanyak terhalangi dari amalan saat dia masih mukim. Tapi kata Nabi, kutiba lahu maka na ya'malu sahihan muqiman. Akan tetap dituliskan baginya pahala yang kana ya'mal itu yang biasa dia lakukan. Yang biasa dia lakukan ketika sehat dan ketika mukim, tidak safar itu. Kadang sebagian kita malah kebalik kan, ketika sehat pengennya santai-santai gitu kan, ketika sehat pengennya enak-enak nyantai, malah nggak banyak beramal. Ketika kena sakit cek baru sadar sih diberi sakit baru dia agak semangat. Nah, hal yang seperti ini ya, coba untuk dibalik. Mumpung kita masih sehat. Gitu. Kalau misalnya sudah berumur, ya mumpung kita masih hidup. Wa khudh min hayatika limautik, kata Nabi SAW. Dan ambillah dari umurmu, yakni dari masa hidupmu untuk mautmu, untuk masa matimu. Jadi yang namanya umur itu jangan menghalangi kita untuk banyak beramal. Tetap kerjakan dengan apa yang kita mampu. Kenapa? Ya, mumpung belum mati, ya, mumpung masih hidup. Nah, bahagia. Baik. Sekali lagi, ya, karena tadi orang yang sakit atau orang yang safar, maka nanti akan terbagi dua. Golongan yang pertama ya hanya mendapatkan kafaroh saja, maghfirah dari Allah. Golongan yang kedua dapat kafaroh dosa, dapat maghfirah dari Allah, sekaligus pahala amalan yang dia terhalangi dari itu. Nah, kalau ada seseorang ya, dia belum terbiasa melakukan amal tersebut ketika sehat, ketika sakit dia berniat gitu, niat untuk pengen melakukan amalan itu, pengen melakukan amalan tadi ya, misalnya ketika sehat dia nggak terbiasa sholat malam, ketika sakit malah justru pengen sholat malam tapi nggak mampu, apakah tetap mendapatkan pahala sholat malam? Jawabannya tidak, pahalanya itu hanya pahala niat saja. Jadi pahalanya pahala niat. Sedangkan kalau orang yang tadinya ketika sehat itu biasa sholat malam, sakit gak bisa sholat malam, pahalanya gak cuma pahala niat, pahala niat dan pahala sholat malam. Paham ya? Ayo. Hadis yang ke-13 juga semakna dengannya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim, sesungguhnya manusia itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Warwahu aidan, juga Ibnu Majah berarti juga meriwayatkannya, min hadithi Jabir, dari hadis Jabir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Illa anahu qala, hanya saja ya, beliau mengatakan yuhsyarun nas. Jadi bukan yub'atsu, bukan dibangkitkan, tapi dikumpulkan. Sesungguhnya nanti manusia itu akan dikumpulkan sesuai dengan niatan mereka. Nah, nah tentang masalah kebangkitan itu ya, ada fadilah bagi orang-orang yang mereka memiliki mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Karena ketika ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Wah Rasulullah, ini orang itu maksudnya dia sendiri. Ini orang dia mencintai kaum tersebut, maksudnya Rasul dan para sahabatnya yang di Madinah. Walam yalhaq bihim, tapi dia tidak bisa untuk bersama dengan mereka. Karena mungkin dia singkatannya ini Arabi itu yang bertanya. Kalau orang Arabi itu kan modelnya apa? Berpindah-pindah kan begitu. Ya, di pelosok-pelosok itu. Tidak seperti orang yang di Madinah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Anta ma'a man ahdabta yaumal qiyamah, engkau ya, engkau akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai, walaupun mungkin secara amalan belum sampai ke amalan mereka. Kalau kita ini aja, kalau secara amalan ya, apakah sampai kepada amalan para sahabat? Jauh. Tapi kalau kita memiliki mahabbah, kecintaan kepada para sahabat, kecintaan kepada Rasul, dibuktikan dengan mengikuti tuntunan Rasul, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela kehormatan Rasul, membela kehormatan keluarganya, membela kehormatan sahabat, ya, nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka pada hari kiamat. Kalau bisa membayangkan keutamaan seperti apa yang bisa menandingi keutamaan seperti ini. Andai saja di dunia ini kalau dalam rombongan safar ya, Anda mungkin dijadikan satu mobil dengan Pak Presiden misalnya. Merasa terhormat enggak? Terhormat, orang lain aja enggak loh, saya itu diajak satu mobil. Bangga kan? Seneng kan? Maka bayangkan seperti apa tingkat kebahagiaan kita nanti ketika dikumpulkan bersama dengan Rasul dan para sahabatnya. Itu yang ingin saya gambarkan. Makanya ya, pupuk kecintaan kepada Rasul dengan begitu sunahnya ya. Kalau kita mengaku cinta Rasul tapi tuntunan Nabi kita abaikan ya, mengikuti Rasul tetapi perintah dan larangannya, perintah tidak dikerjakan, larangan justru dilanggar, enggak akan bisa merasakan cinta kepada Rasul. Hatinya enggak akan merasakan cinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata seorang penyair. Orang yang benar mencintai itu dia akan taat, tunduk dan patuh kepada yang dia cintai. Itu bukti ketaatan atau bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin sampai di sini. Ya, ini tadi dari setengah lima mulainya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hadis yang ke-15. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan?